juga ada Rindu Aku Rindu Kamu, juga ada Jam Jemblem. Wow, masih banyak banget perbedaan ya, request-request dari teman-teman semuanya. Bergoyang bersama Angel Lord Music. Thank you. Oke, misi kami itu sudah.